Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qaluhu ta'ala alladziina aamanu wa lam yarbisu iimaanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sahabat, para sahabat berkata, wa ayyuna ya Rasulullah lam yalbis imana bi zulmin. Berkata para sahabat, wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman? Maka jawab oleh Rasulullah SAW, zahlika syirik, yang dimaksud itu adalah kesyirikan. Bukan zalim maksudnya memukul, mencuri, membunuh dan lain sebagainya, bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah syirik. Alam tasma'u qala abdus salih, tidakkah engkau mendengar ucapannya hamba yang saleh? Itu ucapan siapa? Luqman, bukan nabi. Luqman itu apa? Hamba yang saleh. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Falamma asqala alaihim al-murad bizzulm. Maka tatkala kalimat zulm ini membuat muskil, membuat apa? Bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Fadhanna anna zulman nafs dakhilan fih. Mereka, para sahabat, menyangka menzalimi dirinya sendiri masuk dalam kategori ini. Wa anna man zalama nafsah, barang siapa yang menzalimi dirinya sendiri. Kayak apa? Misalkan menzalimi dirinya sendiri banyak. Mencaci, memukul, ya, membunuh dan lain sebagainya, mencuri apa ini itu, banyak-banyak. Ya, ayat zulmin kan, apapun bentuk zulm kan, masuknya apa? Kemaksiatan juga. Lam yakun amin wala muhtadin. Perasaan atau penafsiran para sahabat ketika itu menyangka bahwasanya yang dimaksud adalah kemaksiatan, menzalimi diri, menzalimi orang lain dan lain sebagainya, maka tidak akan diberikan hidayah oleh Allah dan tidak akan diberikan rasa aman oleh Allah. Maka perasaan ini merasa berat para sahabat. Ajabahum salawatullah assalamu alaih. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, yang dimaksud adalah bi anna zalmu rafi' lil amn wal hidayah ala al-itlaq wa syirik. Yang dimaksud kezaliman di sini ada kesyirikan, sehingga dia bisa mengangkat dari hidayah dan keamanan secara mutlak. Ya. Wa hadza Allah, kata Syekh Abdul Rahman, dan ini demi Allah, huwal jawab alladzi yashfi al-'alil wa yarwi al-ghalil. Inilah jawaban yang bisa menenangkan. Karena zulmul mutlak tam, karena zulmul mutlak, nah ini ya harus difahami, zulmul mutlak tam, kezaliman mutlak yang sempurna adalah yang dimaksud kesyirikan. Beda lagi dengan mutlakul zulm, itu kemaksiatan. Alladzi huwa wad'u ibadah fi ghairi mawdhiha. Syirik adalah beribadah kepada selain Allah. Wal amn wal hudan mutlak, ya. Sedangkan sebaliknya, keamanan hidayah yang mutlak. Wal amn fid dunya wal huda ila siratal mustaqim. Ya, adalah keamanan di dunia dan di akhirat dan petunjuk menuju siratal mustaqim. Fadzulmul mutlaq tam, zaliman mutlak yang sempurna, maka orang yang melakukan ini tidak akan aman, tidak akan diberikan hidayah secara mutlak, secara absolut. wala yamna dzalika ayyakuna mutlaqul dzulm mani'an min mutlaqul amn mutlaqul huda. Ya, sehingga beda antara dzulmul mutlaqut tam dengan mutlaqul dzulm. Ini ya, jadi ringkasnya gini, kalau dzulmul mutlaqut tam itu syirik, kalau dibalik misalnya mutlak dulu mutlaqul dzulm itu kemaksiatan. Itu ringkasnya. Kalau mau dijabarin juga antum bingung. Ringkasnya gitu. Mafhum? Sehingga di sini Syekh Abdul Rahman mengatakan bin Hasan, "Wala yamna dzalika ayyakuna mutlaqul dzulm mani'an min mutlaqil amn wa mutlaqul huda fata'ammalhu." Maka diperhatikan perbedaannya antara zulmul mutlak dengan mutlaqul dzulm. Zulm, kalau zulumnya di awal, mutlaknya di akhir, itu artinya apa? Syirik. Kalau dibalik, apa? Itu kemaksiatan. Menzalimi, menganiaya, al-muhim semacam itu. Kalau yang pertama, zulmul mutlak, mutlaknya di akhir, kalimat zulumnya di awal, itu artinya syirik. Tapi kalau mutlaqul dzulm itu artinya apa? Kemaksiatan atau menzalimi dirinya sendiri. Ya, sehingga beda. Kalau mutlaqul dzulm kemaksiatan, ya itu tetap dia akan mendapatkan hidayah dan keamanan, tapi tergantung. Paham enggak? Ah, tergantung tingkat kemaksiatannya. Maka harus dibedakan antara zulmul mutlak dengan mutlaqul zulm. Wal mutlaq lil mutlaq wal hisah lil hisah. Intaha mulakhasa. Ya. Jadi itu, kalau zulmul mutlak itu syirik, kalau mutlaqul zulm adalah menzalimi dirinya sendiri atau sifatnya kemaksiatan terhadap dirinya. Itu intinya supaya enggak bingung. Ya. Kalimat istilah para ulama ini Ibnu Qayyim ya. Ya, kemudian disyarah lagi oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wallahu a'lam. Fadhlu barakallahu.